Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba hudah sallama taslima katsira. Ya, silakan di storkan hafalannya bersama-sama dari insi bi fi'li al-qalbi sampai yang terakhir kita bahas kemarin ya. Kada ta'allam lum. Min siwahu maj'al siwajh ma siwahu maj'al kulla. Masih kita pada pembahasan tentang dhanna dan akhwatnya. Jadi fi'il-fi'il ini secara global terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama dari sisi amalannya ya, yaitu al-i'mal. Ya, al-i'mal bahwa al-asal, dan ini yang asal. Apakah af'alul qulubnya ataupun apa? Af'alul tahwilnya. I'mal ini adalah yang asal dan itu diterapkan untuk semua bab ini. Baik itu af'alul qulub ataupun af'alut tahwil. Kemudian yang kedua al-ilgha. Ma ma'na al-ilgha? Tarkul amali lafzan la ma'nan atau la mahallan. Ilgha apa? Tarku al-amali lafzan wa mahallan. Terus la limani'in. At-ta'liq. Kemudian yang ketiga at-ta'liq. Apa itu? Tarkul amali lafzan ya la ma'nan aw mahallan li ya limani'in. Telah kita ambil kemarin wa khussa bi ta'liqi wal ilgha'i ma min qabli habul amru ham qad ulzima kadza ta'allam wa li ghairil madhi min siwa huma ja'al kulama lahu zukin. Itu ya, diperhatikan dan terus dibaca i'rabnya. Insyaallah nanti ada imtihan tentang i'rabnya. Sudah kita ambil kemarin ta'liq dan al-ilgha, dan masih pada pembahasan itu belum selesai. Kita masuk ke ucapan berikutnya dari ucapan An-Nadhim rahimahullah. Wajawiz al-ilgha, ya itu ya. وجوز الإلغاء في الابتداء وانمي ضمير الشأن وانمي ضمير الشأن أو لام ابتداء في مهم إلغاء ما تقدم والتزم تعليق قبل النفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا لاه حتم. Itu ya, betul ya. Atau sebelum itu saya hendak menambahkan tentang at-ta'liq. Kata Al-Hudhari, summiya bidhalik, disebut dengan ta'liq, li'amalil amil fil mahal, karena amil hanya beramal pada mahalnya, duna lafzi, tidak pada lafadnya. Faka'annahu lam yu'mal, seolah-olah dia tidak diamalkan, gitu. Beramal tapi seolah-olah tidak diamalkan. Ini kal mar'ah, jadi disebut ta'liq karena disesuaikan dengan kondisi al-mar'ah, seorang istri al-mu'allaqah, yang terkatung-katung keadaannya, la muzawwajatan wala mutallaqah, ya tidak digauli oleh suaminya, wala mutallaqah, tidak boleh dicerai. Li isaati az-zawji ya fi 'ishratiha, karena jeleknya pergaulan suami terhadapnya. Seperti apa? Istri yang kondisinya seperti itu. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Dicerai tidak, didatangi pun tidak. Ya, ini juga sama pembahasannya. Ya. Dia secara zahir ya, tidak berpengaruh. Ya, tidak beramal, adapun secara nasab beramal. Hal tadi dia sebagai istri-istri tapi tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya. Wajawizi al-ilgha'a la fil ibtida. Bolehkanlah, boleh sifatnya ilgha', ya. Perbolehkan. Bolehkan al-ilgha, sudah lewat. Ya, tarkul amal lafzan wa Ya, lafzan wa mahallan atau wa ma'nan. Terus la li ghair la li mani'in. Ya, di sini ada catatan dari Al-Muradi, kata beliau syamila salasa suwar. Jadi ucapan ini wajawizil ilgha'a la fil ibtida', ini mencakup tiga gambaran. Mencakup tiga gambaran. Wajawizil ilgha'a la fil ibtida', bolehkan al-ilgha' pada selain ibtida'. Ini mencakup tiga gambaran. Gambar yang pertama, an yata'akhkhar 'anil maf'ulaini. Amilnya diakhirkan dari dua maf'ulnya. Contoh, nahu Zaidun qa'imun dhonantu. Zaidun qa'imun dhonantu. I'rabnya bagaimana ini? Zaidun mubtada. Kemudian qa'imun khabar. Dhonantu jumlah fi'liyah. Jumlah ibtidaiyah, la mahalla laha minal i'rab. Fil fa'il jumlah fi'liyah, la mahalla laha minal i'rab. Di situ dhonnanya tidak diamalkan mulghah. Dalam hal ini, dalam gambaran yang pertama ini, pada gambaran yang pertama ini, ya juzu fiha al-ilgha wal-i'mal. Boleh di-ilgha, boleh di-i'mal. Boleh di-ilgha dengan dikatakan Zaidun qa'imun dhonantu atau di-i'mal. Zaidan qa'iman dhonantu. Tapi kata al-muradi, al-ilgha arjah. Ilgha lebih rajih. Ya. Kemudian yang kedua, an yatawassatu bainal maf'ulaini. Amilnya berada di antara dua ma'mulnya, di antara dua maf'ulnya. Seperti Zaidun dhonantu qa'imun. Zaidun dhonantu qa'imun. Ini arahnya jelas ya, Zaidun mubtada qa'im khabar. Dhonantu itu jumlah i'tiradiyah. La mahalla laha minal i'rab, jumlah hisipan. Dan dhonnanya di situ mulghah, tidak diamalkan. Ya juzul amran di sini. Ala sawa. Pada surah yang kedua ini boleh dengan dua sisi, yaitu di i'mal atau di ilgha. Kalau di ilgha, ya seperti dikatakan Zaidun dhonantu qa'imun. Atau di i'mal Zaidan dhonantu qa'iman. Sawa, kata beliau sama. Kekuatannya sama. Kalau dia di tengah-tengah antara dua, maf'ulnya. Kalau diakhirkan, yang lebih kuat apa? Ilgha. Kalau di tengah-tengah, sawa. Kemudian yang ketiga, an yataqaddam ala maf'ulaini. Dia mendahului dua maf'ulnya. Tapi wala yubtada'lah. Tapi tidak juga jumlah dimulai dengan amil ini. Bal yuqaddam 'alaihi syai'un, bahkan didahulukan sesuatu yang lain sebelum apa? Amil ini. Saya ulangi, an yataqaddam 'ala maf'ulaini. Amilnya, ya amil af'alul qulub tadi yang mutasarrifah. Mendahului dua maf'ulnya. Tapi wala yubtada'bih, tidak dimulai jumlah dengannya. Bal yuqaddam 'alaihi syai', bahkan didahulukan atas amil ini kalimat yang lain. Contoh, mata dhonanta Zaidun fadilun. Kapan kau mengira Zaid fadil? Kalau seperti ini, ya juzu al-amron, boleh padanya. Ya juzu fihi al-amron, boleh dengan dua sisi. Boleh i'mal, boleh apa? Ilgha. Tapi yang i'mal, kata beliau, arjah, i'mal lebih rajih. Khilafan liman mana'al ilgha, berbeda dengan halnya mereka yang melarang ilgha. Jadi boleh dengan dua sisi dalam contoh ini, tapi i'mal apa? Arjah. Ya. Wajawizil ilgha ala fil ibtida. Ini ramai jelas ya. Wajawizil ilgha fil fa'il maf'ul. Ya. La fil ibtida la harf 'athfin, fil ibtida jar majrur ma'thuf ala mahdhuf. Takdirnya katanya jawiz al ilgha fit tawassut wa fi ta'khir la fil ibtida. Itu. Jadi fil ibtida itu jar majrur ma'tuf kepada sesuatu yang mahdhuf, yang itu sudah dipahami. Sudah mafhum. Takdirnya jawizil ilgha, bolehkan atau silahkan di ilgha fi tawassut, ketika amilnya berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Wa fi ta'khir, atau ketika amilnya diakhirkan dari dua maf'ulnya. La fil ibtida. Tidak ketika amilnya di awal. Seperti apa? Dhonantu Zaidan qa'iman di ilgha, dhonantu Zaidun qa'imun. Meskipun orang-orang Kufah dan sebagian orang Basrah ada yang memperbolehkannya, dan Al-Muradi termasuk yang memperbolehkannya. Atau kalau Ibnu Malik tidak memperbolehkan seperti itu. Harus i'mal ketika apa? Di awal, didahulukan apa? Amilnya. Wanwi dhamiru syani aula mabtida. Tuh. Karena beliau pendapatnya adalah tidak memperbolehkan untuk amil-amil ini ketika di awal untuk diihmal, maka ketika ada kalamul Arab ataupun syair-syair yang datang dari orang Arab yang mengesankan tidak diamil, tidak diamalkannya amil dalam kondisi dia mendahului dua ma'mulnya, maka inwi dhamiru syani aula mabtida, maka niatkan adanya dhamir sya'n. Ya, setelah apa? Amil tadi. Aula mabtida ataupun niatkan adanya la mabtida. Paham ya? Wanwi dhamir sya'ni dan niatkan adanya dhamir sya'an atau la mabtida. Kapan? Fi muhimi ilgha ma taqaddama. Tuh. Pada sesuatu yang mengesankan ilgha dari apa yang telah lewat. Apa yang telah lewat? Fil ibtida itu. Iya kan? Fil ibtida. Jadi paham? Kalau belum paham, saya ulangi. Nah, paham lanjut. Nanti juga insyaallah ada sih. Tapi lebih bagus, alangkah baiknya kalau kita sebelum masuk syarah sudah paham dulu ininya. Ya. Silakan boleh mengilgha ketika amilnya di tengah atau di akhir dari dua maf'ulnya, di tengah dari di antara dua maf'ulnya atau diakhirkan dari dua maf'ulnya. La Philip tidak, tidak boleh. Ya, diilgha ketika apa? Amilnya di awal. Kalau didapati dari kalamul Arab, ya, tidak diamalkan amil dalam kondisi dia mendahului dua apa ma'mulnya, dua maf'ulnya, maka niatkan adanya dhamir sya'an setelah amil ini atau niatkan lamul ibtida pada ma'mulnya, pada maf'ulnya, ya, fi muhimi ilgha ma taqaddama, itu maksudnya pada kalimat atau sesuatu yang mengesankan adanya ilgha dari apa yang telah lewat. Ya, wal tuzima ta'liqu qabla nafyima, wal tuzima diharuskan untuk menaklik qabla nafyima, sebelum penafian dengan ma. Ya. Ini diantara sesuatu yang menta'lik amalannya afalul qulub ma. Wa in, kemudian juga in nafiyah, la, kemudian la mubtida atau qasam. Kadza wal istifhamu dzalahun hatam, demikian pula al istifham dzalahu hatam. Seperti ini mesti jadi ta'lik. Ya. Dza isim isyarah mubtada tsani. Mubtada pertamanya lisifam. Walisifam, za lahun hatam. Demikian boleh sifam. Ini juga lahun hatam. Maksudnya harus dilakukan ta'lik. Ya. Ya, perlu dibaca enggak? Ini robnya. Kata untuk membaca sendiri. Kata tadi, wanwi dhamir asya'ni awla mabtida. Jelas ya. Il fa'il maf'ul. Dhamir mudhaf asya'n mudhaf ilaih. Ya, kemudian la mabtida. Sebutkan di sini. Sebagai apa? Ma'tuf ala dhamir. Ya, ma'tuf ala dhamir. Wanwi dhamir, wanwi la mabtida. Ya, wanwi dhamir, wanwi la mabtida. Ya. Kemudian fi muhim ilgha ma taqaddam, ini fi muhim syar madzim ta'liq dengan inwi. Ya. Gimana? Apa? Qad ulzimat. Oh, beda ya. Di sini waktu zima, kalau di tempat yang lain. Sepertinya lebih pas apa? Waltazim ya, sebenarnya jawiz sebelumnya ya. Iya, sebenarnya jawiz, kemudian iltazim. Berarti ya boleh dengan dua sisi. Kalau antum di situ waltazim dengan sirah al-amr, berarti ta'liqo. Ya, kalau di sini waltuzima ta'liqu. Kalau misalkan antum di situ di nusho yang lain pakai sukun, berarti ta'liqo. Ini yang menguatkannya, yang sebelumnya itu wajawiz, ya kan? Iya. Kuat juga ya kira-kira ya. Waltazim. Waltazim. Berarti waltazim ta'liqu qabla nafima. Atau waltazim ta'liqu qabla nafima. Ya. Yang memungkinkan dua sisi itu, bisa dua-duanya. Ya. Iya. Insyaallah jelas ya Rabbnya. Kaza wal istifhamu dzalahun hatam, paling itu kan lihat situ. Ya. Kaza jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar al mubtada. Ya, wal istifham mubtadanya. Yang pertama, kemudian dza mubtada yang kedua. Lahun hatam ini jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah sebagai apa? Khabar dari mubtada yang kedua. Ya. Mana rabitnya? Yang mengikat antara jumlah dzalahun hatam dengan khobar, dengan mubtada yang pertama alif istifham. Alif istifham zalahun hatam. Hah? Ini juga lahun hatam. Apa? Rabitnya? Ya, bisa juga za, ya kan? Bisa juga za. Seperti apa? Walibasut taqwa zalika khair. Jelaskan maknanya. Waltuzim. Atau di nuskhah yang lain, iltazim. Tetapi ta'liq. Sebelum penafian ma. Ataupun in. Ataupun la mubtida. Ataupun qasam. Demikian pula istifham. Ini juga mesti dita'liq. Ya. Yajuzu ilgha'u hadhil af'alil matasarifati idha waqa'at fi ghairil ibtida kama idha waqa'at wasata. Ya. Boleh mengilgha' fi'il-fi'il af'alul qulub yang mutasarrifah. Ya, idza waqa'at, ini dalam masalah ilgha, hanya apa? Yang bertasarruf, ya. Masih ingat kan? Keluarkan dengannya apa? Hab dan ta'allam, karena dia tidak bertasarruf. Ya juzu ilgha'u hadhil af'al al-mutasarrifah idza waqa'at fi ghairil ibtida, wajib mengilgha' fil-fil af'alul qulub yang bertasarruf apabila dia jatuh fi ghairil ibtida, pada selain ibtida. Ya, pada selain ibtida. Kama idza waqa'at wasata, seperti kalau fi'il-fi'il ini jatuh di tengah-tengah antara dua ma'mulnya. Nahu zaidun dhanantu qa'imun. Ini i'rabnya jelaskan sudah lewat tadi. Dhanantunya jumlah i'tirabiyyah la mahala lahu min al-i'rab. Au akhira, atau ketika dia jatuh di akhir setelah dua ma'mulnya. Nahu zaidun qa'imun dhanantu. Ya. Di sini ada catatan kaki. Nomor 3 itu zahiru hadhil ibarah anna lilgha jaiz fi kulli hal. Ya, fi kulli hal. Madama mutawassitun aw mutaakhiran wa laysa kadzalik. Ya, yang tampak dari ungkapan ini. Ya. Ungkapan siapa? Ya, Ibn Malik dan juga Asy'arinya juga ya. Disebutkan yang tampak dari ungkapan ini adalah bahwasanya ilgha itu boleh pada semua keadaan selama amilnya di tengah-tengah ataupun di akhirkan. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Tidak mutlak berarti ya. Ada pengecualian. Enggak mesti kalau amilnya di tengah atau diakhirkan dari dua ma'mulnya kemudian boleh ilgha. Tidak. Bal lil ilgha'i ma'a dzalika salasatu ahwalin, bahkan ilgha bersama kondisi tersebut, yakni ketika amilnya di tengah atau diakhirkan, itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama halun yajibu fi, hal di mana wajib ilgha. Yang kedua halun yamtani' fi, keadaan tidak diperbolehkan di situ apa? Ilgha. Wa halun yajuzu fi, dan keadaan di mana boleh di situ ilgha. Keadaan yang pertama apa? Wajib ilgha. Fa amal halul ladzi yajibu fi ilgha falahu mawdi'an. Adapun keadaan yang wajib di situ ilgha, ada dua tempat. Yang pertama an yakunal amilu masdaran mutakhira, itu ketika amilnya masdar yang diakhirkan. Contoh ucapanmu Amrun musafirun dhanni. Tidak boleh dikatakan apa? Amrun musafirun dhanni. Kenapa? Fala yajuzu li'malu huna li'anna al-masdara la ya'mal mutaakhira. Di sini tidak boleh di'mal dhon. Kenapa? Karena masdar tidak bisa beramal ketika diakhirkan, lemah dia. Tidak sekuat fi'ilnya. Wa tsanihima, yang kedua, tempat yang kedua di mana tidak diperbolehkan ilgha adalah an yataqaddamal ma'mulu wa taqtarinu bihi adatun tastawjibu tasdira. Nahu qauluka la zaidun ya qa'imun dhanantu. Ya. Yang kedua adalah ketika yataqaddam ma'mul. Ya, ma'mulnya mendahului amilnya. Wa taqtarin, kemudian bergandengan dengan ma'mul tersebut yang didahulukan adat yang tastawjibu tasdira, menuntut untuk dikedepankan. Contoh ucapanmu la zaidun qa'imun dhanantu, di sini ma'mulnya didahulukan zaidun qa'imun, dan bersama ma'mul ada adat yang wajib didahulukan, itu lam. Lam apa? Lamul ibtida. Maka tidak boleh diamalkan la zaidun qa'imun dhanantu, terhalang dia dengan lam. Iya. Ini keadaan yang pertama di mana tidak boleh apa? Di ya, wajib dilgha, tidak boleh diamalkan. Ya, yang pertama ketika apa? Ya, amilnya adalah masdar yang diakhirkan. Yang kedua ketika ma'mulnya didahulukan dan bersama ma'mul tersebut adalah lam ataupun adat yang lain yang mengharuskan untuk dikedepankan. Wa ammal halu alladhi yamtani' fihi lilgha falahu mawdhu'un wahid. Adapun hal yang tidak boleh di situ kecuali ilgha, maka ini hanya di satu tempat saja. Saya ulangi, wa ammal halu alladhi yamtani' fihi lilgha falahu mawdhu'un wahid. Adapun keadaan di mana tidak boleh di situ ilgha, falahu mawdhu'un wahid. Maka dia memiliki apa? Satu tempat. Wa ammal hal alladhi yamtani' fihi alilgha falahu mawdhu'un wahid. Wahuwa an yakuna al-amilu manfiyan. Wajib apa berarti di sini? I'mal ya. Tidak boleh ilgha. Ini hanya di satu tempat. Keadaan di mana tidak boleh ilgha, yakni wajib i'mal, itu di satu keadaan, yaitu an yakuna al-amil manfiyan, ketika amilnya dinafikan. Contoh ucapanmu Zaidan qa'iman lam adun. Apa artinya? Zaidan qa'iman lam adun. Aku tidak menyangka saya sedang berdiri. Iya. Seandainya Zaidun qa'imun lam adun, maknanya berubah. Fala yajuzu huna an taqul, di sini tidak boleh engkau katakan Zaidun qa'imun lam adun. Kenapa? Li'alla yutawahhama anna sadra al-kalam musbat. Ya, wa yajuzu, kemudian tidak boleh di sini katanya untuk apa? Diihmal dengan dikatakan Zaidun qa'imun lam adun. Kenapa? Itu agar jangan sampai ya disalahfahami bahwasanya sadrul kalam awal kalamnya musbat. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri gitu. Ya, lam adun, saya tidak menyangka. Ya. Beda maknanya. Ya. Wa yajuzu al-ilgha wal i'mal fi ma 'ada dzalik. Ya, boleh ilgha dan i'mal pada selain ya dua tempat yang kita lewatkan itu. Ini faedah bagus dari beliau. Ya, Syekh Muhammad Muhyiddin. Kemudian wa idza, ya, di sini juga ada bagiannya, tuan bisa lihat ini lebih mudah lagi. Lil ihwa salah satu ahwal halun yajibu fi, halun yamtani fi, halun yajuzu fi. Ini rangkuman enak, bagus, mudah memahaminya. Wa idza tawassatat, adapun kalau tawassatat yakni alafal almutasarrifah, jika fi'il fi'il ya yang bertasarruf itu berada di tengah antara dua ma'mulnya, maka faqila dikatakan al-i'mal wal ilgha siyani. Ya, i'mal dan ilgha itu sama. Ya. Enggak boleh, bukan sawaani karena dia sudah tercukupi dengan yang lain, mustananya yang lain, siyani. Bukan sawaani tapi siyani. Ya, sama gitu. Wa qila al-i'mal ahsan min al-ilgha. Ada juga yang mengatakan i'mal lebih bagus daripada ilgha. Ya. Sini juga ada catatan kakinya. Kita baca alal subbanul wajhaini faqala bi sya'nil awwal li anna al amil al lafzi lamma du'ifa bit tawassuti qawamahu al amil al ma'nawi alladhi huwa al ibtida wa qala bi sya'ni thani li anna al lafzi aqwa. Kata subban, beliau menyebutkan dua alasan ya mengapa boleh dua sisi ya. Katanya li anna al amil bi sya'nil awwal, berkait dengan yang pertama, yaitu apa yang pertama, i'mal atau ilgha? Hah? I'mal atau ilgha yang pertama? Hah? Bisya'nil awal. Sya'nil awal apa? I'mal ya. Apa? Ilgha ya. Li'anna al-amil al-lafzi, karena amil yang lafzi, tatkala dia lemah, dikarenakan dia berada di tengah-tengah antara dua ma'mulnya, maka qawamahul amil al-ma'nawi alladhi huwa al-ibtida. Maka diimbangi dengan amil ma'nawi, yaitu ibtida, sehingga enggak diamalkan. Yang diamalkan ibtidanya. Waqala bi sya'ni tsani, dan beliau menyebutkan alasan tentang yang kedua. Li'anna lafzi aqwa, karena amil lafzi itu lebih kuat daripada amil ma'nawi. Wa in ta'akhkharat fal ilgha'u ahsan, apabila diakhirkan af'al al-mutasarrifah dari dua ma'mulnya, maka al-ilgha'u ahsan. Ilgha' itu lebih bagus. Iya. Wa in taqaddamat imtana al-ilgha 'inda al-basriyyin, adapun kalau amil dari al-lafal al-mutasarrif itu didahulukan, maka tidak boleh ilgha menurut orang Basrah. Adapun orang-orang Kufah dan juga sebagian Basrah seperti Al-Akhfash membolehkan, ya, berdalilkan dengan ucapan orang Arab, jadi antara Bashir yang akan kita baca. Ya. Dan termasuk Al-Muradi juga yang membolehkan di dalam syarah beliau. Dia juga punya syarah dengan tebal juga. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan dhonantu Zaidun qa'im 'inda al-Basriyyin, amma 'inda al-Kufiyyin fa yajuz. Bal yajibu al-i'mal, bahkan wajib untuk mengamalkannya. Ya. Alasannya apa? Wuqu'uha qabla ma'mu laiha wa hiya bidzalik fi aqwa halatiha fata'mal. Yaitu karena dia jatuh sebelum dua ma'mulnya dan dia dengan itu fi aqwa halatiha, dalam keadaan yang paling kuatnya sehingga dia beramal. Paling kuat. Ya. Fataqulu dhanantu zaidan qa'iman fa in ja'a min nisanil arab ma yuhimu ilgha'ahu. Nah ini. Mutaqaddimatan uwila ala idmari dhamir sya'n. Ya. Adapun kalau datang dari lisan orang Arab kalimat ataupun sesuatu yang mengesankan ilgha'nya amil tersebut yang dalam kondisi didahulukan, maka harus ditakwil katanya orang Basrah. Adapun menurut orang Kufah enggak perlu ditakwil. Uwila ala idmari dhamir sya'n, maka ditakwil dengan mengidmarkan dhamir sya'n, yang itu dia dhamir sya'n tersebut jatuh sebagai maf'ul yang pertama. Sebutkan dalam Al-Bahr Al-Basit ya. Atau sebelumnya disebutkan pada syarah, dalam syarah At-Tashil, kata penulisnya Ibnu Malik ya. Takdiru dhamir sya'n awil lam al-mu'alliqah jadi menakdirkan ya apa dhamir sya'n ataupun lam al-mu'alliqah itu khair, lebih baik ya daripada apa mengilghonya ya. Saya dhanantu zaidun ya qaimun ya, maka dia apa dhanantuhu, ada dhamir sya'n di situ ya. Zaidun qaimun jumlah sebagai jumlah apa maful fi yang kedua. Di sini kita lihat syahidnya arju wa amulu an tadnu darurah syi'riyah ya, an tadnu. Atau mungkin juga ada lugha yang lain pernah kita lewatkan ya, nasab seperti rafa ada ya yang telah lewat itu. Arju wa amulu an tadnu mawaddatuha wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu. Aku berharap dan berangan-angan agar cintanya semakin mendekat. Wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu, dan saya tidak menyangka ya ada tanwil apa pemberian ya darimu untuk kami ya. Nah, di sini ada khilaf. Adapun orang-orang Kufah berpendapat maka tidak ada apa orang-orang Kufah berpendapat apa ya yang ada takwil. Adapun orang-orang Basrah ya menakwilnya. Fattaqdir, lihat takdirnya kata orang Basrah. Wa ma ikhaluhu ladaina minki tanwilu. Falha dhamiru sya'n wa hiya al-maf'ulul awwal. Wa ladaina minki tanwil jumlah fi mawdi'il maf'ul tsani. Pada mahalnya nasab maf'ul tsani. Wa hina idzin fala ilgha'a, dan ketika itu tidak ada ilgha'. Ya. Aw ala taqdiri lam, atau kalau tidak menakdirkan dhamir sya'n bisa juga dengan menakdirkan lam mubtida, yang itu membatalkan amalannya fil ini. Di mana berarti? Ya. Ini contoh yang lain ya, contohnya yang lain. Contoh kalau di sini kalau ditakdirkan lam mubtida bagaimana? Wa ma khalu ladaina mungkin ya. Di sini dicontohkan contoh yang lain ya, bisa juga itu. Ucapan penyair yang lain, kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu milaku syimati al-adabu. Anni wajadtu milaku syimati al-adabu. Kadzaka udibtu. Ya. Demikianlah saya dikasih atau dididik. Ya. Hatta sara min khuluqi, atau dididik dengan adab sehingga adab tersebut menjadi tabiatku, akhlakku. Anni wajadtu milaku syimati, saya dapati sumber dari asyimah, akhlak adalah adab. Ya. Di sini takdirnya anni wajadtu la gitu. La milaku asyimati. Ya. Al adab ini juga bisa ditakdirkan dengan sya'an, iya kan? Ini wajadtuhu. Fa huwa min babit ta'liq wa laysa min babil ilgha' fi syai'. Di sini ada faedah i'rabnya. Kasir ini nomor 1 lihat. Ya, kadzaka itu kaf isim bi makna mithal. Na'at ya. Isim dia kaf isim dengan mana misal naat bagaimana ucapan mahdhuf ya. Kemudian isim isyarah mudhaf ilaih ya, ataupun kafnya jarah li mahal ism isyarah wal jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf. Ya. Yaqau na'tan, jadi jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf jatuh sebagai na'at bagi masdar mahdhuf. Yaqau maf'ulan mutlaqan. Ya. Li udibtu, takdirnya ta'diban mithla hadza ta'dib. Ya, kalau seperti ini caranya seperti itu ya. Jadi dijadikan kadzaka itu sebagai sifat dari mausuf. Ya mahdhuf, yang mausuf ya mahdhuf itu diambil dari fi'il yang setelahnya. Fi'il setelahnya apa? Adzaba kan? Adzaba yu'adzibu ta'diban. Berarti mausufnya ta'diban. Ya kadzanya kan isim, berarti mana mithl. Ta'diban mithla. Gitu. Mithla hadza ta'dib. Kata beliau yang paling bagus seperti itu. Kalau ada kalimat seperti ini kadzaka itu kafnya dijadikan sebagai isim dan dia di i'rab sebagai sifat dari mausuf. Yang mana mausufnya itu ditakwil dari fi'il setelahnya. Fi'ilnya kan adzaba ya. Ta'diban. Jadi ta'diban mithla hadza ta'dib gitu. Sini syainya mana? Tadi milaku asyimati al-adab. Ini kan muhim apa? Muhimu ilgha, ya kan? Anni wajadtu milaku ah. Ini kan berarti mengesankan ilgha. Maka kalau seperti ini kata orang Basrah, karena tidak boleh diilgha, kenapa tidak boleh diilgha? Karena di sini amilnya mendahului makmulnya, enggak boleh ilgha. Kalau ada ya, amil yang didahulukan kemudian di situ mengesankan adanya ilgha harus ditakwil dengan apa? Yang pertama, menakwilkan dhamir syain atau menakwilkan apa? Adanya lamu ibtida. Ada boleh orang Kufah tidak. Ya, boleh mengilghanya. Ya. At-taqdir anni wajadtu lam ilaku syimatil adabu fa huwa min babit ta'liq wa laysa min babil ilgha fi syai. Ya. Ma khilaf fi. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ah, ini ada juga. Saya ada catatan kaki nih. Antum baca tuh bagus. Baca sendiri aja ya. Ya Rabbnya tuh. Ya arju wa amulu an tadnu mawaddatuha wa may khalu ladaina minki tanwilu. Ya. Ah, kita lihat syahidnya aja deh. Syahidnya deh. Syahid daripada arju wa amul itu ila akhirih. Katanya wa amma khalu ladaina minki tanwil fa inna zahirahu annahu ulghiya. Ikhal. Ya. Ikhal. Mas apa? Mufil mudhari apa? Khala. Untuk anak. Secara kias akhalu cuma dalam penggunaan lebih banyak dengan kasra ikhalu. Maka uniha mutaqaddima padahal dia didahulukan ikhal. Walaysa hadza zahir musallama. Hanya saja dhamir ini tidak bisa diterima. Wah, ini berarti mulgha, tidak bisa diterima. Kenapa? Fa inna maf'ulahal awal mufrad mahdhuf, karena maf'ul yang pertama itu mufrad mahdhuf dhamir sya'an. Dan maf'ul yang kedua jumlah ladaina tanwilu minki. Bagaimana telah kita tetapkan pada i'rabnya bait. Ya. Hadza ahadu tawjihat fil bait, ini di antara salah satu arahannya. Wa huwa alladhi dzakarahu syarih, dan ini yang disebutkan oleh syarih. Wa fi tawjihun tsani, dan di sana ada tawjih yang kedua. Wa hasiluhu, yang mana hasilnya adalah annama, bahwasanya ma mausulah mubtada. Ya, ma mausulah mubtada, ini tawjih yang kedua. Ma-nya mausulah mubtada. Ya. Kalau tadi ma-nya apa? Maknya apa? Manafiyah. Kalau ini maknya mausulah mubtada. Kemudian tanwil khabarnya. Dan ikhal amilah fi ma'mulaini. Beramal pada dua maf'ul. Yang pertama dhamir ghaibah, dhamir sya'an, mahdhuf. Ya, ataupun dhamir ghaibah pun dhamir sya'an. Dhamir ghaibah mahdhuf yaitu kembali kepada mak. Ikhaluhu hak kembali kepada mak. Kemudian yang keduanya wa sanihima muta'allaq. Ya. Muta'allaqu qawlihi. Muta'alaknya, tempat bergantungnya ladaina. Muta'alak, ya bisa apa? Bisa fi'il, bisa isim. Iya kan? Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar. Ma'nawina makna ka'inin aw istaqar. Saya ulangi ya. Ya. Dari mana? Wa tsanihima, maf'ulnya yang kedua. Kalau antum jadikan maknya isim mausul mubtada, tanwil khabarnya, maka ikhal maf'ulnya dhamir ghaib yang dibuang, mahdhuf. Ha kembali kepada ma. Ikhaluhu. Kemudian mana maf'ul yang kedua? Maf'ul yang keduanya adalah muta'allaq, tempat bergantungnya ladaina. Kan ladaina bentuknya apa? Ladaina dzaraf kan? Masih ada muta'allaq. Apa takdirnya? Walladzi ikhaluhu ka'inan, itu muta'allaqnya, ka'inan. Walladzi ikhaluhu ka'inan ladaina minki huwa tanwil. sesuatu yang kami duga ada ya di sisi kami darimu, huwa tanwil adalah tanwil apa? Ya. Ya itu ya. Kalau tadi terjemahnya bagaimana? Wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu, dan saya tidak menduga. Ya. Bahwasanya ada tanwil dari kami apa di sisi kami darimu. Ya, di sisi kami darimu. Tanwil bermakna apa? Ya. Ada yang mau disampaikan? Hah? Taujih yang pertama. Yang mana taujih yang pertama? Oh, itu. Asyair itu ya? Hmm? Ya, karena dia mazhabnya mazhab apa? Orang Basrah yang diterima kan? Ya. Kata beliau di sini, wa ma yakhulu ladaina minki tanwilu, fa inna zahirahu, zahirnya bahwasanya di situ ikhul di ilgha, padahal dia mendahului, maka oleh sahada az-zahir musallama, yang zahir ini yaitu tidak diimalkan ikhul, tidak bisa diterima gitu. Berarti di sini beliau al-mu'allik madhabnya madhab apa? Al-Basriyin ya. Karena maf'ul yang pertama itu mufrad mahdhuf yaitu dhamir sya'an, dan maf'ul yang kedua jumlah ladaina. Ini taujih yang pertama. Taujih yang kedua namanya dijadikan isim mausul, khabarnya tanwil, ikhalnya ada maf'ulnya dhamir ya mahdhuf ya, kembali kepada ma. Kemudian maf'ul yang keduanya adalah muta'allaqnya ladaina itu kainan. Saya jelaskan. Adapun menurut orang Kufah ya boleh. Ya. Yang lain? Apa? Mananya beda enggak? Kalau tadi arju'a mulu antadnu mawadatuha, aku berharap. Ya. Dan berangan-angan antadnu mawadatuha, agar cintanya semakin mendekat. Wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu. Kalau tadi yang pertama, mananya apa? Manafiyah ya. Aku tidak menyangka. Ya, aku tidak menyangkanya ada tanwil apa di sisi kami darimu. Ya, kalau tadi dan yang, ya, walladhi, dan sesuatu yang apa? Walladhi tanwil itu ya. Wama, dan apa yang kami duga, dan apa yang kami duga di sisi kami adalah tanwil. Sedikit beda ya. Sedikit beda ya. Dan apa yang kami duga ada di sisi kamu darimu adalah tanwil apa? Ya, ya agak beda. Kalau yang pertama wa mikhol berarti di sini manfi ya. Apanya ada enggak apanya? Wa mikhol ladaina minki tanwil. Kami tidak menyangkanya bahwasanya ada tanwil di sisi kami darimu. Ini manfi. Kalau tadi mutfat berarti ya. Ya. Berarti apa yang kami duga iya, ada di sini adalah tanwil, ada berarti ini sih ya, mutfat ya. Allah Alam, lalu cek lagi. Wa dhahab al-kufiyun wa tabi'ahum Abu Bakar az-Zubaydi wa ghairuhu ila jawazi ilghail mutaqaddim fala yahtajuna ila ta'wilil baitaini. Adapun orang-orang Kufah dan diikuti pendapat ini oleh Abu Bakar az-Zubaydi dan selainnya, mereka berpendapat bolehnya mengilgha amil yang mendahului. Falahtajuna ila ta'wilil baitaini, sehingga tidak butuh lagi kepada amil penakwilan al-baitain. Ini enggak ada takalluf ini ya. Ya. Wa inna ma qala al-musannif wa jawizi lil-ghal liyunabbiha ala anna lil-ghal laysa bilazim. Hanyalah musannif berkata bolehkan ilgha untuk mengingatkan ya bahwasanya ilgha itu tidaklah mesti, bal huwa jaiz, bahkan dia sifatnya boleh. Fahaitu jaza lilgha ujaza li'mal, di mana saja diperbolehkan di situ ilgha, maka di situ boleh i'mal. Ya, di mana saja diperbolehkan apa? Ilgha, maka di situ boleh i'mal. Ya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Wa hadza bi khilafi ta'liq, ini berbeda halnya dengan ta'liq. Ya. Fa innahu lazimun. Ya karena tadi ilgha itu amilnya bukan amil yang lafzi ya. amilnya maknawi, takdim. Takdim takhir amil itu. Fa innahu lazim li hadza qala wal tuzim. Wal tuzim at-ta'liq. Di situ wal tuzim atau wal tazim. Wal tuzim sama semua cetakannya. Ya. Berbeda dengan halnya ta'liq, maka ta'liq itu wajib diterapkan. Oleh karenanya dikatakan wal tuzim atau wal tazim at-ta'liq. Ya. Tetapilah ya. Wajibkanlah ta'liq. Fayajibu ta'liqu, ya. Fayajibu ta'liqu idza waqa'a ba'da al-fi'li ma'an nafiyah. I'rabnya apa? Ma'an nafiyah. Fa'il dari waqa'a. Wajib ta'liq apabila datang setelah fi'il, yang dimaksud dengan fi'il apa? Ya, al-afal al-mutasarrifah. Ya, afalul qulub al-mutasarrifah. Wajib ta'liq apabila datang setelah fi'il-fi'il tersebut. Yaitu ma'an nafiyah. Apabila datang setelah fi'il-fi'il tersebut ma'an nafiyah, maka wajib dita'liq. Contoh, dhanantuma zaidun qa'im. Dhanantuma zaidun qa'im. Wajib dita'liq. Tidak boleh dikatakan dhanantuma zaidan qa'iman. Ya, Arabnya jelas ya. Dhanantu, ilam fa'il. Dan dhanna di situ apa? Mu'allak ya. Ma'nya, ma'an nafiyah. Zaidun mubtada, qa'im khabar. Jumlah ismiyah. Apa? Fi mahalli. Nasbin sadda, masadda mafuliyah dhanna. Apa contoh dalam ayat Al-Quran? Yang ditaklik dengan apa? Ma. Wa dhannu ma lahum min mahis. Ya. Wa dhannu ma lahum min mahis. Wa ya'lamal ladhina yujadiluna fi ayatina. Apa lanjutnya? Wa ya'lamal ladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis juga ya. Ma lahum min mahis. Ma lahum min mahis. Kemudian, au in ataupun in an-nafiyah, in an-nafiyah. Nahu contoh alim tu in zaidun qa'imun. Saya tahu, ya, in zaidun qa'imun. Zaid tidak sedang berdiri. Ini Rabbnya juga sama. Wa masalu lahu biqaulihi ta'ala, dan mereka, ahli nahu menyontohkannya dengan ucapan Allah. Wa tazunnuna illa bithum illa qalila. Ini diantara contoh apa? Pembahasan ta'liq. Wa tazunnuna illa bithum illa qalila. Kenapa disebutkan? Ya, karena ini sebagian menganggapnya contoh seperti ini bukan pembahasan ta'liq. Ya, nanti akan dijelaskan. Wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Kalian mengira, menyangka illa bithum illa qalila, bahwasanya kalian tidaklah tinggal kecuali sejenak. Illa di sini mulghah, tidak diamalkan. Qalila mansub sebagai apa? Dzaraf, dzaraf apa? Dzaraf zaman, yakni illa waqtan qalilan. Dzaraf zaman mansub. Bukan istisna dengan illa, bukan. Illanya mulghah. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan tentang contoh ini, wa tadhunnuna illa bithum illa qalila, laisa hadza min babi ta'liq fi syai. Contoh ayat ini tidak termasuk bab ta'liq sama sekali. Di anna syartu ta'liq, karena syarat ta'liq katanya annahu idza hudzifa al mu'alliqu tasallata al 'amilu 'ala ma ba'dah. Ya. Kenapa? Karena syarat dari ta'liq adalah bahwasanya apabila dibuang mu'alliqnya, sesuatu yang menghalangi amil tadi, fi'il. Iya. Tasallatul amil, apabila dibuang mu'aliknya. Contohnya apa mu'alik? Ma tadi, in, dan yang lainnya. Karena syarat ta'lik itu adalah agar apabila dibuang mu'aliknya, maka amil tasallatu ala ma ba'dah, menimpa apa yang setelahnya. Setelah mu'alik yang dibuang itu. Fayansibu maf'ulaini, maka dia kembali menasabkan dua maf'ulnya. Contoh, dhanantu ma zaidun qa'imun. Kalau dibuang maknya, jadi apa? Dhanantu zaidan qa'iman. Sedangkan dalam ayat tadi bagaimana? Wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Kalau kita bikin contoh di luar ayat. Ya. Wa tadhunnuna labithum. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Wa tadhunnuna labithum. Karena labithum bukan maf'ul. Bukan isim. Fi'il. Wal ayatul karimah. Sedangkan ayat yang mulia ini. La yata'atta fiha dhalik. Tidak bisa diterapkan hal itu. Karena kalau hudzifatil mu'alliq, karena engkau kalau buang mu'alliqnya in ya, lam yatasallab tadhunnun ala labithum, maka tidak bisa tadhunnun diarahkan, ditimpakan kepada labithum. Idla yuqal, karena tidak boleh dikatakan wa tadhunnuna labithum, ya kan? Hakadza za'ama hadzal qa'il. Demikian disangka oleh si yang berpendapat demikian ini. Iya. Wala'allahu, ini lemah. Ini masuk ta'liq juga bahasanya. Iya. Syaraf. Wa tamthil. Nah, loncat jadinya ya. Menyari orang yang kelihatannya sudah lemes, ngantuk, jadi lupa ini. Wa la'allahu mukhalifun lima huwa kal mujma' alaih. Ya. Bisa jadi dia yang berpendapat demikian ini mukhalif, menyelisihi sesuatu yang seperti yang telah disepakati. Dia bisa jadi menyelisihi sesuatu yang seperti sesuatu yang telah disepakati. Min annahu la yushtaratu, yaitu bahwasanya tidaklah dipersyaratkan pada pembahasan ta'liq ini hadza syarat-syarat ini alladzi dzakarah, yang telah disebutkan. Jadi tadi syarat ta'liq annahu idza hudzifal mu'alliq al-mu'alliq tasallatul 'amil, ini tidak dipersyaratkan. Wa tamthilu nahwiyyin li ta'liq bil ayatil karimati wa syibha yashhadu li dzalik. Dan contoh-contoh yang didatangkan oleh ahli nahwu li ta'liq pada pembahasan ta'liq dengan ayat yang mulia ini yang semisalnya yashhadu li dzalik, mendukung pendapat ini. Kalau kita buka ya syarah-syarah yang lain, ini contoh ini didatangkan atadunnuna illa bitum illa qalil al-muradi dan yang lainnya. Ah, ini yang saya mau tambahkan. Ya, ini setelah ini nih. Oh, ya lama tidak belum. Wa kadzalika yu'allaqu al-fi'lu idza waqa'a ba'da al-nafiyah. Demikian pula yu'allaq di ta'liq fi'il. Di ta'liq fi'il sudah lewat ta'liq. Itu apa? Tidak diamalkan pada lafadznya, hanya pada mahalnya. Ya. Demikian pula di ta'liq fi'il apabila jatuh setelah fi'il ini la an-nafiyah. Contoh dhanantu la zaidun qa'imun wa la amrun. Boleh enggak di sini berhenti dhanantu la zaidun? Dhanantu la zaidun qa'imun. Ada bahasanya telah lewat itu? Ya, diulang karena isimnya apa? Ma'rifah. La zaidun qa'imun wa la amrun. Dhanantu la zaidun qa'imun wa la amrun. Sudah lewat bahasanya ya. Kalau isimnya la-nya itu adalah apa? Ma'rifah. Maka diulang, wajib diulang. Sebagaimana kalau antara la dengan isimnya yang nakiroh dihalangi oleh khobar. Harus diulang. La fiha qaulun wa lahum anha yunzafun. Kemudian yang berikutnya, lamul ibtida atau lamul ibtida. Contohnya, dhanantu la zaidun qa'imun. Apa contoh dalam ayat Al-Quran? Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Laman ishtarahu. Wa laqad alimu laman ishtarahu. Ya. Aini dhanantu la zaidun qa'imun. Iramnya jelas ya. Sekarang bagaimana? Ya. Kalau yang dita'liq itu hanya satu maf'ul atau dita'liqnya amil ini dari satu maf'ulnya saja dan yang keduanya tidak. Seperti alimtu at-tabarruj misalkan lahuwa muharram. Alimtu at-tabarruja lahuwa muharram. Bagaimana kalau seperti itu? Maka yang ditaklik dari satu maf'ul saja. Berarti lahuwa muharram ini jumlah ismiyah fi mahalli apa? Nasbin maf'uluhu tsanin. Maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Kadang yang ditaklik cuma satu. Ya. Enggak mesti dua. Kadang yang ditaklik cuma dari satu maf'ul. Ya. Jadi dita'liq itu bisa dari dua maf'ulnya sekaligus, kadang apa dita'liq dari satu maf'ulnya saja. Ya. Kemudian aulamul qasam ataupun lam al-qasam. Nahu alimtu layakumanna zaidun. Alimtu layakumanna zaidun. Ini pembahasan ya lumayan. Agak panjang, ada catatan kakinya. Bermanfaat kita baca. Walam ya'uduha hadu minan huyin minal mu'alliqat. Katanya di sini disebutkan oleh Asy-Syarih tidak seorang pun dari ahli nahu yang menganggapnya sebagai al-mu'alliqat. Catatan nomor 2, coba Asy-Syarif baca Asy-Syarif. Kasih jamu. Catatan nomor 3. Nomor 2 ya. Tentang lamul qasam. Alimtu la yakumanna zaidun. Qala dhaba ila anna lam al-qasam mu'alliqatun lil-fi'li 'anil 'amali fi lafdhil jumlati ma'a baqil fi'li 'ala ma'nahu qaumun. Ya. Ada satu kaum yang berpendapat bahwasanya lam al-qasam yang menta'liq fi'il dari amalannya secara lafaz pada jumlah ma'a baqil fi'li 'ala ma'na, dengan tetapnya fi'il itu pada maknanya, minhum di antaranya ala 'alam Asyantamari atau Asyantamiri. Watabi'ahu Nazim wabnu, dan ini pendapat diikuti oleh An-Nazim dan anaknya. Jadi satu kaum berpendapat bahwa Salam Al-Qasam itu mu'alliqah, menaklik fi'il dari amalan. Ada yang berpendapat demikian berarti ya. Sedangkan di atas tadi oleh Syarif sebutkan walam ya'udda ahadun min ahwin min al-mu'alliqat ya. Ada, padahal ada ya. Ya. Kemudian disebutkan di sini diikuti juga oleh Ibnu Hisham Al-Ansari si aghlabi kutubi, pada banyak dari kitab-kitabnya. Wa masalu lidzalika biqouli ta'ala, mereka menyontohkannya dengan ucapan Allah walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mana di sini? Ya laman ishtarahu. Iya. Dengan juga dengan ucapan penyair walaqad alimtu la ta'tiyanna maniyati la ba'da khaufun 'alayya wala 'adam. Sungguh. Ya. Alimtu la ta'tiyanna. Apa terjemahannya kalau di sini kosam? Kalau padanya dulu ya, alimtu, saya telah mengetahui bahwasanya demi Allah kematianku akan datang, pasti akan datang. Tidak ada setelahnya rasa takut, 'alayya wala 'adam. Tidak pula ketiadaan. Yang ada kekekalan. Wa bi qawli Labid bin Rabi'ah, dan juga dengan ucapan Labid bin Rabi'ah, wa laqad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la tatishu sihamuha. Sungguh saya telah mengetahui demi Allah bahwasanya kematianku pasti akan datang. Sesungguhnya kematian la tatishu sihamuha. Usurnya tidak akan meleset. Ya. Wa dha basibawaihi rahimahullah tabi'u al muhaqqiq ar-radi wa jamharatu nuhati ila anna 'alima fi hadhihi syawahid kulliha qad kharajat an ma'naha al-asli. Sibawai rahimahullah juga diikuti pendapatnya oleh al-muhaqqiq ar-radi dan juga jumhur ahli nahwu berpendapat. Sibawai berpendapat bahwasanya alima pada syahid-syahid ini seluruhnya. Berarti termasuk ayat tadi juga ya. Walaqad alimu laman ishtarah. Ya. Walaqad alimtu la ta'tiyanna. Walaqad alimtu la ta'tiyanna sama. Katanya alima pada syahid-syahid ini seluruhnya telah keluar dari maknanya yang asli. Maknanya aslinya min afalil apa? Qulub kan? Mimma yadul ala al-yaqin. Wa nazalat manzilat al-qasam, dan dia sudah menduduki posisi qasam. Seperti wallahi jadinya. Wa ma ba'daha jumlatun la mahallalaha min al-i'rab. Adapun yang setelahnya, setelah alima, itu adalah jumlah yang tidak ada mahal dalam i'rab sebagai jawabul qasam. Ya. Yang mana qasamnya adalah alimtu. Wa hina idzin takhruju amma nahnu bisadadi. Kalau demikian, maka ini di luar pembahasan kita karena alimanya bukan afalul yakin ya. Tapi maknanya qasam. Keluar dari pembahasan kita berarti. Fala taqtadi ma'mulan. Ini pendapat beliau. Dan di sana ada pendapat yang lain yang menetapkan alima pada bab ini. Fala taqtadi ma'mulan. Sehingga kalau demikian, kalau alima dibawa kepada makna qasam, maka dia tidak butuh kepada ma'mul dan tidak tersifati dengan ilgha, tidak pula dengan apa? Ta'liq, tidak pula dengan i'mal. Disebut oleh Sibai pada jilid yang pertama, halaman 254 sampai 256. Hadza babul af'al fil qasam. Ini bab af'al fil qasam. Lihat. Hadza babul af'al fil qasam pada kitab beliau. Ini jilid 1 halaman 254. Katanya hadza tentang alima ini ataupun tentang syawai-syawai tadi yang disebutkan. Hadza babul af'al fil qasam. Ini adalah bab fi'il fil qasam yang digunakan untuk qasam. Wa qala Labid wa laqad alimtu la ta'tiyanna. Kata Labid, laqad alimtu la ta'tiyanna, ka'annahu qala seolah-olah dia berkata wallahi la ta'tiyanna maniyati, demi Allah ya, sungguh kematianku pasti akan datang. Kama qala, sebagaimana dikatakan laqad alimtu la Abdullah khairu minka. Mana ya, apa berarti? Demi Allah Abdullah lebih baik darimu gitu ya. Wa qala al muhaqqiq ar-radi, kemudian al muhaqqiq ar-radi berkata adapun ucapannya walaqad alimtu la ta'tiyanna fa inna ma ajra, hanyalah syair melangsungkan laqad alimta mujrul qasam pada tempatnya qasam untuk litakid, untuk mentakid kalam. Jadi beliau mengatakan syair tadi dalam ucapannya walaqad alimtu la ta'tiyanna tu qasam wallahi la ta'tiyanna gitu maniyati ya, di anna fihi lam, karena di situ ada lam ya, ada lam al muaddah litakid yang ditakdihkan untuk taukid, disampaikan dengannya kepada taukid bersama qad al-mu'akkidah. Wa fi alimtu makna tahqiq. Ya, sehingga pada alimtu ada makna tahqiq. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya. Awil istifham ataupun mu'aliknya berupa al-istifham. Walahu suwarun thalas. Ya, karena surah mu'annas maka sifatnya di sini mudzakkar. Suwarun thalas. Walahu suwarun thalas. Istifham ada tiga gambaran. Ya. Nah, kalau ditanyakan kata al-muradi, fa'in kulta ma ma'na ta'liq. Ya, ma ma'na ta'alluqul ilmi bil istifham. Apa makna ta'alluq ya ilmu dengan istifham, keterkaitan ilmu dengan istifham? Kok sudah tahu ditanyakan gitu kan, seperti dalam contoh alimtu azaidun indaka am amrun, saya tahu apakah zaid di sisi atau amr, ini sudah tahu dianya, tapi kok ditanyakan apa kaitannya gitu. Hain qulta ma makna ta'alluqul ilmi bil istifham, kalau engkau bertanya apa sih ta'alluq, keterkaitan ilmu dengan istifham. Walaisal murabbihi, katanya walaisal muradu bihi al-istifham, yang dimaukan dengan istifham di sini bukanlah dimaukan dengannya istifham yang hakiki. Li'annahu mustahil, karena mustahil, sesuatu yang mustahil, al-istifham amma akhbar, menanyakan sesuatu yang dia habarkan, annahu ya'lamu, maksudnya dia telah mengetahuinya. Ainamal makna, hanyalah maknanya adalah alimtu alladhi huwa indaka min hadaini arrajulaini. Jadi istifhamnya bukan istifham untuk menanyakan sesuatu. Maknanya adalah tadi. Ya, wa innamal ma'na alimtu alladhi huwa indak, saya mengetahui orang yang ada di sisimu dari dua orang ini. Ada yang menakdirkan di sana. Sesuatu yang mahdhuf, sesuatu yang mahdhuf. Alimtu jawabu, silakan. Jawabu man indak gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ilmu ini bertentangan, karena di sini, ya, meskipun secara bahir bertentangan, ya, alima mengetahui. Setelah itu menanyakan, sepertinya bertentangan, menanyakan sesuatu yang sudah dia ketahui. Maka jawabannya tadi, ya, bukan istifham yang sebenarnya. Ya. Maknanya tadi, yaitu alim tuladhi huwa indak min hadaini arrajulaini. Ya, kita ambil lagi dua lagi. Dua bait lagi. Saya di sini sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Apa? Ini pembahasan di luar ta'liq. Ya. Kalau alimannya dibawa kepada qasam ya bukan bahasa ta'liq. Ya, di sini lam yang ditakid untuk taukid, seperti wallahi la abribanna misalkan al kasul. Ya, cuma di situ pakai alim tu, itu gantinya wallahi. Ataupun gantinya apa? Uksimu. Gantinya kosam. Apa? Ya alima di sini, di antara fiilnya alima. Ya mungkin tergantung siapa yang berbicaranya. Alimanya, dhamirnya. Ya kalau misalkan banyak ya alimna. Gitu, disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Si pembicaranya. Ya kalau seperti ini maka di luar pembahasan. Yang masuk pembahasan kita ya tadi ketika alimanya bermakna apa? Afalul qulub. Ya. Ada khilaf kan di sini. Khilafnya disyaratkan dengan ucapannya wadhab sibawai, ya kan? Berarti di sana ada pendapat yang lain yang tetap menetapkan di situ alima sebagai afal qulub. La yaqumanna itu waqiyah fi jawabil qasam al mahdhuf ya. Alimtu la yaqumanna zaidun, alimtu wallahi kan? La yaqumanna zaidun. Waqiyah fi jawabil qasam al mahdhuf. Kalau tadi alimtunya sudah qasam. Sudah qasam. Seperti wallahi gitu maknanya. Ya wallahu alam. Kemudian li ilmi irfani wa dhannin, li ilmi irfanin wa dhannin tuhamah ta'diyatun li wahidin multazamah. Hah? Oh, tertinggal malah ya. Ditambahkan malah jadi tertinggal. Ah, awil istifham atau istifham, di antara mu'alik istifham. Walahu suwarun salas, dan istifham ada tiga bentuk. Yang pertama, yakun ahadul maf'ulaini isma sifam. Yang pertama, salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Contoh, alim tu ayyuhum abuk. Ya, alim tu ayyuhum abuk. Berarti ayyuhum abuk, pada mahalnya apa? Nasab, saddam, saddam, maf'ulai. Apa? Ya, maf'ulai, alima. Ayyuhum iramnya apa? Mubtada. Abuk sebagai khabar. Ya, mu'rab atau mabni ayyuhum di sini? Mu'rab. Ayyuhum. Isim istifham sih? Ya. Atau bisa juga apa? Mabni. Ada dua pendapat ya. Seperti apa? Lina alama. Ayul hizbaini. Ahsalima labithu amada. Kalau pendapat siapa? Masih ingat gak? Yang mabni si bawah ya? Si bawah. Berpendapat mabni. Kalau yang berpendapat mu'rab. Siapa? Yunus sama apa? Khalil. Bukan? Habib. Iya. Asaniyah, yang kedua, anyakuna mudhafan ila ismi sifam. Anyakuna mudhafan ila ismi sifamin. Iya. Dia mudhaf kepada isim sifam. Salah satu maf'ulnya didhafahkan kepada isim sifam. Contoh, alimtu ulamu ayyihim abu. Alimtu ulamu ayyihim abu. Yang ketiga, antar khula alaihi adatul sifam. Dimasukkanlah adatul sifam. Contoh, alimtu azairun indak am amrun. Wa alimtu azairun qaim am amrun. Sama, semuanya apa? Membikin ataupun menaklik afal al-qulub. Ya. Al-ghair al-mutasarifah. Yang mutasarifah. Ya, sebelum dilanjut, saya akan dilanjutkan dulu hafalannya ya. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang menunjukkan bahwa saya sesuai dengan filenya itu, walaqad alimu kan dengan wawu. Walaqad alimu laman isyarah pada syair dari syair walaqad alimtu. Sesuai dengan yang bicara yang berbicaranya. Bom ini disesuaikan. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan di sini ada ringkasan kita baca cepat. Ringkasannya pembahasan tentang al-ilgha wa ta'liq fi af'alil qulub al-mutasarrifah. Ilgha ta'liq pada af'alil qulub yang bertasarruf. Ada ilgha, ada ta'liq. Ilgha ya, apabila idza taqaddamat imtana' al-ilgha 'inda al-basriyyin. Apabila amilnya mendahului dua maf'ulnya, maka apa? Imtana' al-ilgha. Tidak boleh ilgha menurut orang Basrah. Siapa yang bolehkannya? Orang-orang Kufah. Ada enggak dari Basri yang membolehkannya? Al-Akhfash ya. Al-Muradi diantaranya membolehkan. Idza tawassatat, kemudian ketika amilnya berada di tengah diantara dua maf'ulnya, maka bagaimana? Boleh i'mal. Boleh apa? Ilgha. Ada yang mengatakan bahwasanya i'mal dan ilgha itu sama ketika itu. Ketika amilnya berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Ada yang mengatakan i'mal lebih bagus daripada apa? Ilgha. Ya. Kemudian apabila diakhirkan ambilnya, ya, maka ilgha lebih bagus meskipun boleh tetap di i'mal. Ya. Anum tambahkan keadaan tiga yang telah lewat. Ya. Tiga keadaan dari ilgha yang telah lewat tadi, yang wajib ilgha, tidak boleh ilgha, dan boleh dua sisi ini, ilgha dan i'mal. Ya, tambahkan dengan itu. Ya. Kemudian ta'liq. Ini ta'liq wajib. Ya, ta'liq wajib. Dan pembahasan ta'liq lebih luas dari ilgha. Ya, tidak hanya pada fi'il-fi'il ini kalau ta'liq. Ya. Kalau ilgha hanya pembahasan fi'il-fi'il ini. Ta'liq wajib at-ta'liq idza waqa'a ba'da al-fi'l. Wajib ta'liq apabila jatuh setelah fi'il ini. Ataupun wajib ta'liq apabila waqa'a ba'da al-fi'l, jatuh setelah fi'il. Adawat ini, yang pertama ma'an nafiyah, kemudian inan nafiyah, yang ketiga la'an nafiyah, yang keempat la'al ibtida, kemudian lamul qasam, alisifam, Ya, dan al-istifham ada tiga gambaran. Yang pertama, ya, istifhamnya adalah salah satu dari dua maf'ul. Ya. Kemudian yang kedua, istifhamnya mudhaf. Ya, ataupun salah satu maf'ulnya didhafahkan kepada istifham. Yang ketiga, masuk. Ya, ada tulis istifham. Ya. Kepada ma'mulnya. Ya, sebelum dilanjut, masih ada yang terlewat enggak? Oh, itu dipersyaratkan ta'liq itu watadhunnuna illa bihtum illa qalila. Sebagian ada yang berpendapat bahwasanya ayat ini yang mulia tidak termasuk pembahasan ta'liq. Karena katanya di antara syarat ta'liq itu apabila dibuang mu'alliqnya, maka amil ini bisa menimpa, ya, menimpa ma'mulnya. Seperti alimtu, ya, la zaidun qa'im, dibuang lamnya. Bisa kan alimtu zaidan qa'iman ditimbakan kepada dia sebagai dua maf'ulnya. Adapun labithum illa bithum apa tadi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Saya dibuang ya in ya ini mu'alliqnya kan in nafiyah. Bisa enggak dikatakan wa tadhunnuna labithum? Enggak bisa. Dhunna ya dhunna butuh kepada maf'ul isim. Jangan labitha fi'il. Ah itu. Ya. Yang lain? Li'ilmi irfanin wa dhanni tuhamah. Ta'diyatun li wahidin multazamah. Ini sebagian bahasan sudah kita lewatkan. Ya. Li'ilmi irfanin, ilm dengan makna apa? Al-arafa, yaitu irfan masarnya. Ilm dengan makna arafa dan dhon dengan makna tuhmah, dugaan. Ya, teman tuduhan lebih tepatnya, tuduhan. Ta'diyatun li wahidin multazamah. Itu muta'addinya mesti kepada apa? Satu maf'ul. Multazamah sifat dari ta'diyah. Ta'diyatun multazamun. Ta'diyatun multazamatun liwahidin. Ya. Li'ilmin jarmadhi muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kemudian ilm mudhaf irfan mudhaf ilaih. Ya. Kemudian irfan mudhaf ilaih dhan ma'tuf ala ilm dhan mudhaf tuhmah mudhaf ilaih. Ya. Kemudian ta'diyah mubtadanya mu'akhir. Jadi mubtadanya ta'diyah. Li wahid jar majrur muta'alliq bi ta'diyah multazamah na'at li ta'diyah. Insyaallah jelas maknanya. Idza kanat alima bi ma'na arafa, apabila alima dengan makna arafa. Sebagian ulama ada yang berupaya membedakan makna alima dengan arafa. Di antaranya ada yang menyebutkan katanya fal ma'rifah tata'allaq bi dzati syai. Al-ma'rifah tata'allaq bidhati syai' ulama alinahu. Ma'rifah itu berkait dengan dhati syai', zat sesuatu. Seperti araftu zaidan, saya kenal zaid. Zatnya kan? Wal-ilm tata'allaq bisifatihi wahwalihi. Sedangkan apa? Ilm berkaitan dengan sifat-sifat zat tersebut dan keadaan-keadaan zat itu. Seperti araftu khalidan atau alimtu, yang alimah ya. Alimtu bakron musafiran. Berarti kan di sini yang diketahui ataupun pengetahuannya berkait dengan sifat dan keadaan-keadaannya. Saya mengetahui bakr sedang safar. Alimtu bakron musafiran. Ini safar bakr. Nah itu diantaranya ada yang seperti itu. Kalau ma'rifah tata'alak di dati syaik, kalau ilm tata'alak di sifatihi wa ahwalihi. Satu arafa, araftu khalidan, araftu zaidan. Alima juga terkadang dibawa kepada makna arafa. Seperti dalam ayat yang sudah kita lewatkan. Dari sini juga disebutkan. Ada. Apabila alima dengan makna arafa ta'addat, maka dia alima muta'addi kepada satu maf'ul saja. Kaqaulika seperti ucapanmu, alimtu zaidan. Maknanya araftuhu. Saya mengenalinya. Di antara alima dengan makna arafa adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalau antum ingin tahu ya dilihat mafulnya saja ya. Kalau mafulnya alima satu berarti makna arafa gitu. Kalau alima mafulnya dua ya tabi ini afal qulub. Meyakini atau mengetahui. Ya. Wa kadzalika idza kana dhanna وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدد إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا. Demikian pula ظن apabila bermakna ittahama menuduh maka dia butuh kepada satu maful saja. Seperti ucapan mubanan tu Zaidan, saya menuduh Zaid. Ya. Yani ittahamtuhu, maknanya banan tu ittahamtuhu. Di antara dhanna dengan makna ittahama adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhonin, pada kira yang lain. Yani bimuttaham. Fa'il bermakna maaf apa? Maf'ul. Berarti qatil bermakna apa? Maqtul. Jarih majruh. Bimuttaham. Jadi qara'a Ibnu Katsir wa Ibnu 'Amr wal Kisa'i wa Ruwais fi dha' dengan dha. Wa farada Ibnu Mihran bi dzalik. Ya. Yang lainnya dengan bod, kalau bi dhonin mana apa? Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhonin, dengan bod. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhonin, ha? Di ibakhil. Beliau Rasulullah bukan orang yang kikir untuk memberitakan perkara yang ghaib. Kalau tahu disampaikan. Kemudian selesai ini ya. Mudah kan ini? Walir ra'yi ru'yan mimali alima taliba maf'ulaini min qablun tama. Walir ra'yi ru'yan mimali alima taliba maf'ulaini min qablun tama. Kalau sudah hafal semakin enak ya sininya tuh. Memahaminya mudah. Sudah hafal. Walir ra'yi ru'ya, untuk ro'a, wali ro'a, ro'a yang masdarnya ru'ya. Ro'a, masdar ru'ya itu adalah bermakna apa? Ru'ya, hulmiyah, tidur. Mimpi, mimpi, untuk mimpi. Inmi. Yeah. Inmi maksudnya apa? Intasib. Seperti dalam ucapan orang Arab, nama itu rojul ila bihi namyan. Saya menyandarkan kepada rajul, saya menanya menyandarkan rajul ini kepada nasab bapaknya, kepada bapaknya namyan taukid. Nah, nasab tu mananya? Intasib mananya? Wali ru'ya inmi. Ra'a yang masdarnya ru'ya inmi. Ya. Intasib sandarkanlah. Ma, nah ini. Ma sebagai apa? Maf'ulnya inmi. Ma li alima. Ya, mali alima taliba maf'ulaini min qablun tama. Apa yang disandarkan kepada mantama gitu. Mantama li alima taliba maf'ulaini min qablu gitu aslinya. Wali ru'ar ru'ya inmi ma intama li alima taliba maf'ulaini min qablu. Tuh. Ya. Ru'a yang masdarnya ru'ya, sandarkanlah. Ya, apa yang disandarkan kepada alima dari amalannya itu taliba maf'ulaini, mencari, menuntut dua maf'ul. Yang qabl, dari apa yang telah lewat sebelumnya. Ya. Lihat di sini syarahnya. Atau kalau antum baca, i'rabnya itu bagus. Ya. Lebih memperjelas lagi maknanya. Di sini, li ro'a jar majrur muta'alliq dengan inmi. Ya. Dan ro'a al-maksud lafdhu mudhaf. Dan ro'a di sini qusida lafdhu. Ru'ya mudhaf ilaih, inmi fil amr, wan fa'il mustatir fi wujuban taqdir anta, maisin mausul, maful bih, linmi. Li'alima jal majrur muta'alliq intama. Makanya kita tadi kata intama. Sih. Ma intama, li'alima. Ya. Ya. Talib hal. Ya. Hal. Hal dari alima. Jadi, inmi intama, inmi mantama li'alima. Sandarkanlah. Ya. Sesuatu yang disandarkan kepada alima dalam keadaan alima ini butuh kepada dua maf'ul. Karena alima kan ada yang butuh satu maf'ul. Jadi samakanlah dalam amalan antara ya ro'a hulmiyah, ru'yah hulmiyah dengan apa? Alima yang membutuhkan dua maf'ul. Ya. Nah tadi. Ya, wa maf'ulaini mudhafilai min qabl jar majrur muta'alliq intama. Intama fil am fil ma'ud. Wa fa'il mustatir jawazan taqdiru huwa ya'ud ila ma'al mawsul wal jumla in min intama wa fa'ilu wa muta'alliqatihi wa muta'alliqatuhu la mahalla laha sila mawsul ay insib liyat insib li ra'yi ru'a man tasaba li 'ilmin hala kaunihi taliba maf'ulain. Ini maknanya sandarkanlah kepada ru'a yang masdarnya ru'ya apa yang disandarkan kepada ilm, kepada li 'alima, bisa juga li 'alima ya. Alikaya. Insib li ro'a ru'ya mantasaba li alima. Hala ketika alima ini dalam kondisi butuh kepada dua maf'ul. InsyaAllah mana jelas ya. insyaallah mudah menghafalnya kalau kita paham maknanya. Idza kana ra'a hulmiyatan, apabila ra'a itu hulmiyah, ya hulmiyah dengan dhamma dan sukun lam, ya. Aw dhammiha nisba ila al-hulm bi wazni quful aw unuq. Hulm, quful. Bisa juga quful wajhnya itu unuq. Wa huwa masdar halama yahlumu, misal qatala yaqtulu. Idza ra'a fi manamihi syai'an, ya, mimpi. Ay liru'ya fil manam, yakni maknanya adalah liru'ya fil manam, penglihatan di tidur atau mimpi. Ta'addat ila al-maf'ulaini, maka dia butuh kepada dua maf'ul. Ikhilafan liman ja'ala tsani halan. Berbeda dengan mereka yang menjadikan yang keduanya hal. Ada yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya ru'ya hulmiyah itu hanya butuh kepada satu maf'ul. Kalau ada yang mengesankan dua maf'ul, maka yang keduanya dijadikan sebagai apa? Hal. Seperti apa dalam ayat? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, itu sajidin hal. Ya. Tapi ya rajih, yang benar ini ra'a hulmiyah, ru'yah hulmiyah butuh kepada dua maf'ul. Kama ta'adda ilaihi ma 'alima, sebagaimana ta'alima butuh kepada dua maf'ul. Alimal madhkura min qablu, sebagaimana alima yang telah disebutkan sebelumnya butuh kepada dua maf'ul. Wa ila hadza asyara bi qawlih, kepada inilah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa li ra'a ru'yan mi ay unsub li ra'a allati masruha ru'ya manusiba li alima al-muta'addiya ila tsnain. Ya. Disebutkan illahnya oleh Asyuti dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah, ini syarah beliau. Kata beliau, litamatsulihi ma fil ma'na, kenapa sih ya ru'ya hulmiya disamakan dalam hal amalan seperti alima? Ya. Litamatsulihi ma fil ma'na, karena keduanya dalam hal makna ada kesamaan. Idh ru'ya fin naum idrak bil batin kal ilm, karena ru'ya penglihatan dalam tidur itu idrak, pengetahuan, ya, bil batin yang dihasilkan dengan batin, seperti ilmu, pengetahuan dengan batin juga ada kesamaan gitu. Makanya di samakan dalam amalan. Ada mana tadi? Ya, fa'abbaro ya. Fa'abbaro 'anil hulmiyah bima dzakar, dan beliau mengungkapkan tentang ru'ya, ar-ru'ya al-hulmiyah dengan apa yang beliau sebutkan dari ungkapan ar-ru'ya. Dengan apa? Ar-ru'ya. Li'an ru'ya wa in kana taqwa masdaran li ghairi ru'a al-hulmiyah fal masyhur kaunuha masdaran laha, karena ru'ya meskipun kadang dia jatuh sebagai masdar untuk selain ru'a hulmiyah, tapi yang masyhur bahwasanya ru'ya ini masdar bagi ru'ya hulmiyah. Ya, ataupun ru'a al-hulmiyah, itu yang rajih. Jadi kadang ru'ya datang untuk selain hulmiyah. Antum lihat di chat ngake juga itu. Ada. Al-masyhur 'inda al-'ulama al-lughah annaka taqul ra'aitu ru'yan salihah. Muannas ya. In kana turidu annaka ra'aita fi manamika syai'a wa taqulu ya wa taqulu ra'aitu ru'yatan. Lihat. Kalau tadi ra'aitu ru'yan, ya. Beda ya ru'yan dengan apa? Ru'yatan. Ya. Ra'aitu ru'yatan bita dengan ta. Idza kana turid, idza kunta turidu annaka absarta bi'ainika fi hali yaqdhatik. Engkau katakan ra'aitu ru'yatan, apabila engkau menghendaki bahwa engkau melihat dengan matamu ketika kamu dalam kondisi sadar, terjaga. Bukan sedang tidur. Kalau tidur yang kau lihat dalam tidur, maka ra'aitu ru'yan gitu. Shalih atau sayyi'ah. Wa ba'du ahli lughah yujibuna dzalik wa la yujizuna khilafah. Wa ba'dhum yujizu an taqul ra'aitu ru'yan bil alif fa anta turidu ma'na absartu hala al-yaqdhah. Sebagian ahli lughah yujibuna dzalik, mewajibkan ini. Pokoknya kalau ru'yanya, ru'ya apa? Hulmiyah, masdarnya harus ru'yan. Kalau ru'yanya basoriyah ataupun apa? Yaqdhatiyah atau yang klinik dinisbatkan seperti itu. Maka harus apa? Dengan ta' ru'yatan, ru'yatan. Sebagian demikian. Sebagian membolehkan untuk yang ini dan itu, menggunakannya ini dan itu, yaitu ra'aitu ru'yan dengan alif. Dalam kondisi engkau menghendaki, engkau melihat dalam kondisi engkau sedang terjaga. Ra'aitu ru'yan, dengan ru'yan. Ya, wa istashiduna ala sihhati dhalik biqawli ra'i yasifu sayyadan absara sayyida fasarrahu dhalik. Mereka menandakan syahid pendukungnya atas benarnya penggunaan ini dengan ucapan ar-ra'i yang dia menggambarkan sayyadan, apa? Sayyad pemburu yang melihat buruan, kemudian dia pun bergembira karenanya. Fakabbara ya lirru'ya tu wa hasya fuaduhu wa basyara qalban kana jamman balabilu. Ya, masih ingat enggak zaman balabilu? Sudah lewat ya yang zaman balabilu. Pikirannya apa? Murung dah, Pak. Apa? Was-was. Saya lupa itu, Pak. Fakabbara, maka dia bertakbir senang. Allahu Akbar. Ada buruan ini. Dari tadi kok melongo dari pagi pas sore itu, wah, ada ghozal ini, Allahu Akbar. Senang dia. Liru'ya, karena melihat. Melihat apa? Buruan. Nah, ini kan yakbah. Hasya fu'ada. Fu'adu. Hatinya bergembira. Ataupun bergetar, atau yang misal itu dicek lagi. Wabashara qalban. Dan dia memberitakan qalban. Hatinya yang tadinya dalam kondisi apa? Jaman balabilu. Cek. Murung atau apa? Sedih atau was-was. Ya. Al-Mu'in syahidnya di sini. Fakabbara liru'ya. Yakbah di sini kan. Di halati yakbatihi. Sedikit lagi. Wa mithalu isti'mali ru'a al-hulmiyah muta'addiyatan ila tsnain qala ta'ala inni arani a'siru khamra. Contoh penggunaan ru'a al-hulmiyah yang muta'addi kepada dua maf'ul adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala inni arani a'siru khamra. Ya, jelas kan? Mana maf'ul yang pertamanya? Ya, dhamir ya. Maf'ul yang keduanya? Jumlah fi'li a'siru khamra pada mahalnya nasab maf'ul tsani. Fal ya maf'ulun awal, maka ya maf'ul yang pertama. A'siru khamra jumlah fi mawdhi'il maf'ul tsani pada mahalnya maf'ul yang kedua nasab. Wa kadzalika qawluhu, demikian pula ucapan penyair dalam al-wazn al-wafir atau al-bahr al-wafir Abu Hanashin yu'arriquni wa talqun wa ammarun wa awinatan usala. Arahum rufqati, bisa rifqati, bisa rufqati. Ya. Arahum rufqati hatta idza ma tajafa al-lail wa khazala khizala. Idza ana kalladhi yajri liwirdin ila alin falam yudrik bilala. Abu Hanash membuat saya tidak bisa tidur, membuatku begadang. Wa Talak juga nama orang, demikian pula Talak, demikian pula Ammar, demikian pula Asala Awinah di waktu-waktu ini, demikian pula Usala nama-nama orang Awinah di waktu-waktu sekarang ini, di waktu-waktu ini. Demikian pula di waktu-waktu ini Usala membuat saya tidak bisa tidur. Arahum rufqati, saya di sini ru'anya ru'a apa? Hulmiyah kan? Saya melihat dalam mimpi bahwa saya mereka adalah rufqati, teman-temanku. Hatta idza ma, hingga apabila tajafa al-lail wa khazala khizala. Di situ disebutkan makna ungkapan ini yaitu kinaya 'ani dhuhur. Kinaya ungkapan tentang jelasnya perkara yang tadinya masih tersamarkan. Tajafa al-lail wa khazala khizala, maksudnya malam sudah berlalu menjadi terang. Idza ana kalladhi yajri liwirdin, tiba-tiba ternyata saya seperti seorang yang berjalan menuju air, tempat air, untuk mencari air. Ila alin, al itu fatar morgana yang muncul di awal siang, kalau sarob di tengah siang, pertengahan siang. Falam yudrik bilala, dan ternyata saya tidak mendapati bilal, yani air, rasa. Ya mungkin maknanya dikira ini teman-teman yang baik gitu. Dan kalau saya butuh ternyata ya dia bukan, mereka bukan teman-teman yang baik. Di sini syahnya mana? Arohum rufqati. Maful yang pertamanya ha, yang kedua rufqati. Arohum rufqati. Irmnya jelas ya. Fal ha wal mim fi arohum al maf'ulul awal, maka ha dan mim, atau yang lebih rajih hanya saja yang menjadi apa? Dhamir. Mimnya hanya apa? Alamatul jama' atau gundalah alal jama'. Ya, jadi ha itu pada arahum maf'ul yang pertama, rufqati huwal maf'ul tsani adalah maf'ulnya yang kedua. Ya, mungkin cukup sampai sini. Di akhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Apa? Ya beda ya. Qalbiyah dengan hulmiyah beda. Kalau qalbiyah ya mana keyakinan gitu. Ra'aitu Zaidan 'aliman. Saya melihat hati kan, dalam hati. Saya melihat, ya seperti meyakini gitu. Saya meyakini saya adalah seorang yang alim. Kalau ini mimpi gitu. Cuma sama-sama batin gitu. Beda ya. Ada basoriyah, Kalau basoriyah butuh kepada satu maful, ra'aitu zaidan. Kemudian yang qalbiyah, ya pembahasan kita ini, afalul qulub butuh kepada dua maful. Ada yang hulmiyah, ini juga yang rajih, butuh dua maful. Ya, apa masarnya ya? Ya ru'yah. Kalau yang basoriyah, ru'yah. Ya. Basoriyah. Yang qalbiyahnya gitu ya. Ada enggak masarnya? Di sini enggak disebutkan ya. Yang bisa juga tadi ru'yah ya. Kalau ru'yah itu ya. Basoriyah ya. Yang disebutkan di sini qalbiyah. Ya. Ro'yan mungkin ya. Ro'a yara. Ro'yun. Bisa juga kan? Ro'yun. Pendapat kan? Pandangan. Ya. Ro'a yara. Ro'yun. Atau nanti melihat kalau di sana ada yang lain. Ya. Bisa juga ro'yun. Ya. Ro'yu kan? Ma ro'yuka. Sebenarnya gitu kan? Apa pendapatmu? Pandanganmu? Cukup dulu di sini. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.